ini dia yang aku cari-cari. Tak kusangka, tak kuduga, ada di sini. Biasa, anak main, namanya juga usaha. We'll be right back.